وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini. Kita bersama-sama duduk di majelis ini dengan berusaha mengikhlaskan niat kita di dalam mencari al-haq, dikarenakan yang namanya al-haq merupakan dhalatul mu'min, permata yang hilang dari seorang mukmin, terlebih dikala kita hidup di masa yang telah jauh dari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda mengisyaratkan masa setelahnya, qabla saati satakunu khsannawatun khadda'at. Sebelum hari kiamat nanti akan ada tahun-tahun yang menipu, di mana tahun-tahun yang menipu tadi bukanlah orang tertipu sehingga hartanya hilang, bukanlah orang tertipu sehingga dia dikelabui dunianya sirna. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum hari kiamat didapatkan manusia memiliki kekayaan yang banyak, sampai-sampai ketika orang mengelilingkan harta zakat tidak ada yang mau menerima. Namun tahun-tahun yang menipu yang dimaksudkan oleh Rasul adalah apa yang beliau tafsirkan dalam lafaz setelahnya, di mana yusaddiqu fihal kadzib wa yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihal amin. Orang yang berdosa, orang yang berdusta di tahun-tahun tersebut sebelum hari kiamat akan dibenarkan. Yang dibenarkan adalah mereka, orang-orang yang berdusta atas nama Rasul, membawa ajaran-ajaran palsu, dibenarkan. Wa yukadzabu fihal amin, orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang lurus, yang betul-betul merupakan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah justru didustakan. Fayantiqu fihi ar-ruwaybidah, dan akan berbicara di masa itu ar-ruwaybidah, orang-orang yang dijuluki dengan ruwaybidah. Maka para sahabat bertanya, "Wa mar ruwaybidah ya Rasulullah?" Siapakah ruwaybidah tersebut wahai Rasulullah? Beliau menyatakan dengan makna al-juwaihilu yatakallamuna fi amril amah, orang yang bodoh, tidak tahu urusan agamanya, tidak mengenal syariat Rasulnya dengan benar, berbicara tentang kemaslahatan kaum muslimin. Maka inilah keadaan sebelum hari kiamat. Dan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan keadaan umat sepeninggal beliau. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Al-Irbab Ibnu Sariyah. Dikala beliau setelah selesai salat fajar menghadapkan wajahnya kepada sahabat dan memberikan suatu nasihat yang sangat tandas yang menjadikan berlinang air mata dan juga menjadikan hati-hati para sahabat merasa takut karena seakan-akan Rasul akan meninggal. Maka Rasul pun memberikan wasiat kepada mereka, usikum bitaqwallahi azza wajal, aku wasiatkan kepada kalian agar supaya bertakwa kepada Allah azza wajalla yang maha perkasa lagi maha mulia, wassam'i watta'ah, dan mendengar serta taatlah kepada para pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum, maka sesungguhnya orang yang hidup nanti setelah kami di antara kalian, inilah yang keadaan kita padanya. Fa sayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan-perselisihan disebut sesuatu berselisih ketika menyimpang dari al-haq. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan perselisihan yang banyak, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, maka wajib atas kalian untuk kembali kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena sesungguhnya segala sesuatu kebid'ahan di dalam agama adalah sesat. Seluruh kebid'ahan dalam agama ini adalah sesat. Maka inilah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup setelahnya adalah akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Namun Rasul tidak membenarkan perselisihan tersebut dan meridhoinya. Beliau memberitahukan jalan keluar supaya kita tidak berselisih padanya, yakni kembali kepada sunnah beliau dan berpegang teguh di atasnya. Perselisihan merupakan sifat dan kudrah yang Allah, kudrat yang Allah tetapkan pada manusia. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Yunus, la yazaluna mukhtalifina illa man rahimah rabbuk, senantiasa manusia akan berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Diterangkan oleh mufassirin bahwasannya perselisihan merupakan sifat manusia, akan tetapi dikecualikan di sana orang yang Allah rahmati sehingga mau mengembalikan kepada kebenaran, yaitu dikala mereka berselisih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memberitakan perselisihan, maka beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, wajib atas kalian kembali kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabat khulafa'ur rasyidin setelahku. Maka inilah jalan keluar dari perselisihan. Inilah jalan keluar untuk kita bisa membedakan mana yang amanah, mana yang dusta. Yang diberitakan oleh Rasul di tahun-tahun setelah beliau sebelum hari kiamat, akan dibenarkan orang-orang yang berdusta didustakan orang-orang yang amanah. Maka bagaimana kita menyatakan yang benar? Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula di dalam hadis Al-Irbathi bin Sariyah tadi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat khulafa'ur rasyidin setelahku. Maka di sini hendaknya kita dikala mengembalikan kepada sunnah adalah dikaitkan dengan pemahaman para sahabat. Dan tidaklah Rasul menyebutkan khulafa'ur rasyidin bersamaan para sahabat itu banyak. Kenapa mengkhususkan yang ini saja? Maknanya adalah mendahulukan kibar di antara mereka. Oleh karena itu kita yang tidak mendapatkan generasi sahabat, mengembalikan segala perselisihan yang ada, pengakuan-pengakuan yang benar atau salah, kita sepakati ukuran benar atau salah kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan demikian pula kita sepakati pemahaman mengenai Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan oleh masing-masing orang adalah harus dengan pemahaman para sahabat. Namun dikala kita tidak bertemu dengan para sahabat, maka tentunya kita kembali kepada kibar dari para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Mereka pewaris para nabi, tidak terus kita menyimpulkan sendiri-sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, setelah kita dalam pertemuan yang sebelumnya mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh salah seorang kibar ulama kita, Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Mufassirul Faqih Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dalam kitab Qaulul Mudabbaj Bidzikril Wasaya fil Manhaj, muhadharah yang beliau sampaikan, untaian kalimat yang indah di dalam menyebutkan wasiat dalam bermanhaj. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memetik faedah yang besar pula, dan merupakan faedah yang kita harapkan dengannya semakin memahami tentang orang-orang yang menyimpang, dalam rangka kita berhati-hati dan tidak terjatuh kepada penyimpangan mereka. Maka di hadapan kita sudah ada sebuah risalah yang merupakan manuskrip muhadharah pidato yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan, yang merupakan salah satu anggota Komite Riset Ilmiah Al-Lajnah Ad-Daimah Walifta. Maka beliau membawakan sebuah judul Al-Fi'atul Dhalah wa manhajuha, kelompok-kelompok sesat dan manhaj metodologi mereka, kelompok-kelompok sesat dan prinsip hidup mereka. Kenapa kok kita perlu mengetahui kelompok-kelompok sesat? Dikatakan oleh syair, araftul syarra la li syarri walakin li atawakki faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Dikatakan oleh syair, aku mengetahui, aku mempelajari kesesatan, kejelekan, bukan dalam rangka untuk aku menjadi orang sesat, namun dalam rangka untuk membentengi diriku. Karena orang yang tidak bisa membedakan yang sesat dari yang baik, maka orang tersebut akan terjatuh kepada kesesatan, menyangka itu baik. Aku mengenal kejelekan kesesatan bukan supaya aku menjadi sesat, namun supaya membentengi diri. agar tidak terjatuh kepada kesesatan. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dia akan terjatuh kepada kesesatan menyangka itu baik. Sebagai contoh, barakallahu fikum, seorang yang tidak mengenal hakikat perbuatan syirik. Syirik baik atau buruk? Semuanya buruk, tidak ada nilai baik sedikit pun. Ketika orang tersebut tidak mengetahui perbuatan syirik, maka dia tidak aman untuk terjatuh kepada perbuatan syirik. Orang tidak mengenal syirik, maka dia berdoa, melihat keumuman masyarakatnya berdoa, meminta kepada leluhur, keumuman masyarakatnya menyangka bahwasanya di bulan Suro ini kita harus memberikan persembahan kepada Dewa Ruci karena dialah yang menjaga tentang adanya keselamatan bumi ini. Akhirnya dia pun ikut dengan alasan kita harus bertahlil, bersolawat, beribadah, memberikan persembahan kepada mereka karena ini dalam rangka kebaikan. Ternyata terjatuh kepada perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak mengerti itu syirik. Ketika dinasehati, maka dia akan mengatakan ini baik. Lihatlah, karena mereka tidak mau belajar tentang kejelekan. Demikian pula orang yang tidak mengenal tentang hizbiyah. Apa itu hizbi? Antipati belajar hizbi, maka akhirnya dia jatuh kepada hizbiyah, bersamaan dia menyangka itu kebaikan. Apa itu hizbi? Hizbi adalah seorang bersatu di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Seorang menjadikan koridor loyalitas, cinta mencintai, tolong menolongnya di dalam agamanya bukan didasari Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah hakikat hizbiyah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabbmu, ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu, kepadamu dari Rabbmu, dan jangan sebagai ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, janganlah kau ikuti selain dari apa yang diturunkan oleh Allah awliya'a, untuk kalian menyambung wala, cinta, kasih sayang dan loyalitas, tolong menolong. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengerti. Orang yang tidak tahu hizbiyah, akhirnya dia melihat ketika ada da'i sunnah menarangkan jangan berbuat syirik, jauhi pelaku syirik, jauhi orang-orang yang mereka menghinakan sunnah, oh itu dakwah yang memecah belah. Kalau begitu kita harus bersatu, sama-sama tujuan kita surga. Lah itulah hizbiyah, di atas apa engkau bersatu? Yang penting tujuan kita surga, bukan itu. Yang satu mencari surga dengan jalan kesyirikan, yang satu mencari surga dengan jalan kebid'ahan, yang satu dengan jalan yang lainnya, engkau merasa di atas sunnah, ingin menyatukan mereka, inilah hizbiyah. Bukan di atas Al-Quran dan sunnah. Al-Quran menyatakan, laqad kana lakum usfatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Lihatlah, Allah menyatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Suri toladan dari sisi mana? Idh qalu liqaumihim, dikala mereka menyatakan kepada kaumnya, Inna buru'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Diri-diri manusianya. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari perbuatannya. Lihatlah, dari orang sekaligus perbuatannya. Jadi yang dijauhi bukan perbuatannya saja, pelakunya juga dijauhi. Nah, lah inilah contoh yang baik. Sekarang Anda biarlah kesyirikan kan mereka yang dosa, yang penting kita tidak syirik. Berarti engkau tidak sempurna, menolak perbuatannya. Nah, namun tidak mau ingkar kepada orangnya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan, kata Allah, sebagai suri teladan yang baik, buru'a'u minkum, berlepas diri dari kalian, diri-diri orang yang melakukan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, inilah. Oleh karena itu, dikatakan oleh syair tadi, orang yang tidak mengenal kejelekan, dia akan jatuh kepada kejelekan, menyangka itu baik. Ya, kami ini penyatu, tidak seperti kalian menyerukan memperingatkan syirik, memperingatkan kebidahan, jadi memecah belah. Bukan. Nah, bukan kita yang memecah belah. Namun Allah dari langit yang ketujuh yang memperingatkan untuk kita menjauhi perbuatan syirik. Apakah engkau mau mengikuti atau tidak? Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dari perbuatan bid'ah. Apakah kalian mau taat atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membacakan manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh beliau, Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala, dalam judul Al-Fi'atud Dhalah wa Manhajuha. Kelompok-kelompok sesat dan manhaj mereka. Maka beliau memaparkan di sini, dari judulnya sudah bisa dibaca kandungannya. Naam. Beliau mau menerangkan tentang kelompok-kelompok sesat dan manhaj yang ada pada mereka. Namun beliau, dan sebelumnya, kitab yang akan kita baca ini merupakan manuskrip dari muhadharah, pidato yang beliau sampaikan di kota Riyadh, tepatnya di wilayah Suwaidi, yang beliau sampaikan di Masjid Jami Abdullah ibn Su'ud rahimahullah pada hari Kamis tanggal 15 Zulqa'dah 1424 Hijriah, sekitar 14 tahun yang lalu. Namun demikianlah ilmu agama. Ilmu agama tidak pernah mengenal basi. Nah, berbeda dengan ilmu dunia, datang teori baru hilang, teori baru hilang, teori baru hilang. Tidak, ilmu agama ini langgeng. Itulah kebaikan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ditanya, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Al-ilmu khairu minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Mata khuzanud dunya, khuzanul amwal, orang yang memiliki harta mati, sudah hilang, enggak diingat sama sekali. Mata khuzanul ilmi wahum ahya, orang yang memiliki ilmu agama wafat, namun seolah-olah masih hidup. Karena ilmunya terus dinukilkan masa demi masa. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun seakan-akan beliau tetap masih ada. Karena apa? Pesan-pesan beliau dibaca. Nah, hadis-hadis beliau disampaikan. Barakallahu fikum. Maka di sini berarti 14 tahun yang lalu ini beliau sampaikan. Beliau setelah membawakan muqaddimah yang ringkas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muqaddimah beliau sampai di situ. Adapun sesudahnya, maka sebelum kita masuk kepada pembahasan inti mengenai al-fi'atul dhalah, kelompok-kelompok sesat, maka alangkah bagusnya untuk kita mengetahui sejarah, agar kita bisa mencerna dengan baik kapankah yang namanya kebenaran itu. Maka beliau di sini membawakan tentang halul Arabi qoblal Islam, keadaan orang Arab sebelum Islam. Bagaimana? Sebab kenapa demikian? Ad-diddu yudhiru diddahu, yudhiru husnahu diddu. Bahwasanya dengan adanya lawan, lawan ini akan menampakkan kebaikan lawannya. Wa bididdihi tatabayyanul asya, maka dengan lawannya akan jelaslah segala sesuatu. Seorang tidak akan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar kecuali kalau dia mengenal apa itu bid'ah. Seorang tidak mengenal tauhid dengan benar kecuali dia mengetahui apa itu syirik. Seorang tidak akan mengenal Islam dengan benar dan tidak akan merasakan Islam sebagai sebesar-besar kenikmatan kecuali kalau dia mengenal apa itu jahiliyah. Nah, apa itu jahiliyah? Sehingga di sini beliau, dan seorang tidak akan sebaliknya, tidak akan mengenal yang namanya kelompok sesat kecuali kalau dia tahu mana yang benar. Maka beliau menerangkan tentang keadaan orang-orang Arab sebelum Islam, orang-orang jahiliyah. Qala laqad kanal alam, sungguh keadaan alam dunia ini, qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi dhulamin damis, dalam keadaan gelap dan juga hitam pekat gelap gulita. Wa haramin, dan mereka adalah orang-orang yang haram, diharamkan dari kebaikan. Bagaimana? Innama yatamasyauna alal awaid, dikarenakan mereka manusia yang hidup di zaman itu, hidupnya berjalan dibangun di atas awaid, semuanya jadi alat untuk bisa meraih harta. Apa-apanya dihitung, wonge etung, etungan. Demikian sebelum Islam, apa-apa dihitung, apa-apa dihitung. Nah, barakallahu fikum. Berbuat sedikit harus ada imbalan, berbuat sedikit harus ada seterusnya. Fakanu yastahillunal mayitat, mereka di zaman jahiliyah menghalalkan bangkai. Wa yakuluna kama yakulu ahaduhum mahabba wa daraja minal hayawanati wal hasyarat, mereka memakan sebagaimana diakui salah seorang di antara mereka segala apa yang berjalan dan juga hidup di atas bumi ini berupa hewan-hewan dan juga binatang-binatang serangga. Semuanya dimakan. Sebagaimana kita lihat sebagian orang-orang yang tidak mengenal syariat Nabi, bangkai manusia juga dimakan. Ya, ada lah itu. Orang-orang yang menyelisih tuntunan Rasul, ya, bukan sekedar sekarang, bahkan dari zaman dulu kita mendengar orang manusia perahu, ya apa tidak? Di mana ini? Hah? Filipina atau Thailand? Demikian manusia perahu. Ketika sudah kelaparan, ya harus korbankan salah satu. Siapa yang lemah itu yang dimakan, yang lain. Barakallahu fikum. Ini na'udzubillah. Itulah ketika orang tidak mengenal syarat Islam. Wa kullu ma daraja 'ala wajhil ardi, maka segala sesuatu yang berjalan di atas muka bumi mereka makan. La ya'rifuna halalan wala harama, mereka tidak mengenal halal dan haram. Pokoknya yang penting bisa menguntungkan, inilah yang dicari. Keuntungan, komisi dan seterusnya. Mereka hanya berpikir demikian. Hakadza kanu minan nahyatil iqtisadiyah, demikian pula dari sisi perekonomian. Rampok hal yang biasa. Naam, menjambret hal yang biasa. Dan seterusnya. Ini mereka sebelum datangnya Islam. Wa minan nahyatil a'iliyah, dari sisi kerumah tanggaan. Kanu yadlimunan nisa, mereka mendzalimi kaum wanita. Sisi apa? Wayatazawwajunahunna bilikrah, mereka menikahkan anak-anak perempuan dengan cara paksa. mau tidak mau harus mau. Wa ya'dulunal mawaliyat, mereka itu tidak mempedulikan mawaliyat mereka, anak-anak perempuannya, saudara-saudara perempuannya tidak diperhatikan. Yang penting dengan siapa dia akan dinikahkan, yang penting bisa memberikan keuntungan, ada komisi bagi dia. Nah, sampai-sampai mereka tega untuk memperjualbelikan anak-anak perempuannya ataupun saudara perempuannya, yang penting si laki-laki dapat untung. Ini orang jahiliyah. Maka mereka wayatahakkamuna fihin, mereka menjadikan para wanita adalah orang yang ditindas. Wayatazawwajur rijalal adadal katsir minan nisa, sampai-sampai ada di antara mereka zaman jahiliyah seorang laki-laki, satu orang bisa memiliki istri yang sangat banyak. Ada yang 70, ada yang di bawah itu. Ini zaman dahulu, sebelum datangnya Islam. Barakallahu fikum, wala ya'dil bainahunna, dan tidak adil di antara istri-istri mereka. Barakallahu fikum, wa kanu yuharrimunahunna minal miras, demikian pula di samping mereka ditindas tidak memiliki hak dan martabat, mereka kaum wanita juga tidak mendapatkan bagian waris kalau ditinggalkan oleh ahli warisnya. Wa yakulun, orang-orang jahiliyah mengatakan al miras la yakunu illa liman raqibal khail, warisan hanyalah diberikan, tidaklah diberikan kecuali hanya bagi mereka yang mampu naik kuda. Kaum laki-laki, kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Wa hamalat silah, dan juga mampu mengangkat senjata. Wa yuharrimunan nisaa wasibyana minal miras, mereka mengharamkan kaum wanita dan anak-anak yang masih kecil untuk mendapatkan warisan. Sehingga yang mendapatkan waris hanya yang tua atau yang dewasa-dewasa saja. Itu pun golongan laki-laki saja. Kedzaliman. Maka datang Islam membenahi keadaan tersebut. Masih dalam keadaan jahiliyah, bagaimana kehidupan rumah tangga mereka? Wa kanu yakhafuna minal auladi wa kasratihim, mereka sangat takut, mengkhawatirkan anak-anak mereka dan memperbanyak anak mereka. Takut kalau punya anak banyak, takut kalau ada anaknya. Takut dari apa? Yakhafunal faqra wal ailah, mereka takut kefakiran dan juga kepapaan. Kalau banyak anaknya akan merebut harta kita. Sekarang saja masih pas-pasan lah, bagaimana kalau tambah kita akan kelaparan. Seterusnya. Hingga akhirnya wa kanu yaqtuluna auladahum khamsyata khasyatal faqr. Akhirnya mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kefakiran. Baik dengan cara terang-terangan, yakni mereka bayi yang sudah lahir maka mereka bunuh, kubur hidup-hidup. Atau mereka menjadikan mereka yang disebut dengan pembunuhan yang sudah ada dalam rahim digugurkan dan seterusnya. Barakallahu fikum, ini semuanya sebabnya diantaranya karena takut kefakiran. Sebagaimana Allah Ta'ala ingatkan, wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian bunuh anak-anak kalian dengan sebab takut kemiskinan. Nah, atau di sini dengan sebab kemiskinan ada pada kalian. Min imlaq, dengan sebab kemiskinan telah ada pada kalian. Takut bok tambah miskin. Atau sebaliknya dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Isra ayat 31. Kalau tadi surat Al-Isra ayat 151. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kalian fakir, dengan sebab kalian miskin. Aku enggak mau nambah anak. Sekarang saja sudah miskin, nanti bagaimana kalau nambah? Tambah miskin kita. Atau yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena khawatir nanti akan menjadi miskin. Kemiskinan belum ada, namun khawatir kalau bertambah anggota keluarga kemiskinan akan datang kepada kita. Maka dua perkara ini adalah jahiliyah. Maka inilah keadaan jahiliyah zaman dahulu. Kanu fi jahalatin jahala, mereka betul-betul di atas puncak kebodohan. Wa dalalatin amya, dan kesesatan dan yang membabi buta. Yahudiyah wa nasraniyah. Nam qad dakhalaha at-tahrif wal wasaniyah. Nam inilah keadaan mereka. Orang yang ummi, orang yang bukan golongan ahlul kitab, demikian keadaannya. Mereka membunuh anak-anak mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus. Huwalladzi ba'atsa fil ummiyyin, dari kalangan kaum ummi, yakni bukan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, bukan ahlul kitab Yahudi, bukan pula Nasrani. Seorang rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam ayat ini diberi tugas tiga. Yatlu alaihim ayatina ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan diri-diri mereka dari kesesatan dan kebodohan serta kesyirikan dan seterusnya. Dan yang ketiga, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah sunnah beliau. Di mana keadaan manusia ketika itu, wa kanu, keadaan mereka sebelum diutusnya nabi, min qablu la fi dhalalim mubin, mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata-nyata. Tadi keadaannya sudah disebutkan. Itu baru sebagian. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasraninya berpindah kepada ahlul kitabnya. Mereka juga dalam keadaan sesat, di mana Yahudi dan Nasraniyah qad dakhala tahrifu wal wasaniyah, telah masuk pada pemikiran mereka menyimpangkan kitab-kitab yang diwariskan nabi-nabi mereka. Dirobah-robah, tabdilun wa tuqtuq, tabdilun wa taghyiru dinin nabiyil karimaini. Nabiyainil karimaini, mereka merubah-rubah dan memodifikasi agama dua nabi yang mulia, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Dirubah-rubah agamanya Nabi Musa, mereka rubah. Hittah jadi hintah. Naam. Ini barakallahu fikum. Mereka rubah-rubah. Walam yabqa minal mustaqimina minhum illa qala'il min ahlil kitab. Sehingga akhirnya tidak ada orang yang lurus dari mereka ahlul kitab, kecuali tinggal secuil sedikit saja. Seperti Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal, orang yang mengetahui Injil. Dan beliau mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam, berpegang teguh dengannya. Dikala diberitakan kepada beliau tentang apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh seorang yang besar di Gua Hira, beliau mengetahui hadza namusa ladzi jaa ila Musa. Ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa, maknanya engkau mendapatkan wahyu. Sehingga beliau mengatakan, seandainya nanti lau kuntu syaban, kalau aku masih muda belia, gagah, id akhrajaka qaumuka, tatkala kaummu mengusirmu nanti, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat sampai titik darah penghabisan. Maka Rasul heran, apa mukhrijiyahu, mungkinkah mereka mengeluarkan aku? Aku seorang al-amin di sisi mereka, orang yang dipercaya, orang yang jujur, pendamai di antara mereka. Mungkinkah mereka mengusirku? Maka inilah yang harus kita pegang, kata Waraqah ibn Naufal, yang merupakan kaidah dari zaman dahulu. La ya'ti ahadun bima ji'ta bih illa udhiya. Tidaklah seorang pun yang membawa dengan apa yang kau bawa berupa al-haq, wahyu dari Allah, risalah yang benar, illa udhiya, melainkan pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Barakallahu fikum. Maka di sini sedikit dari kalangan ahlul kitab, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sedikit saja. In qaradu qabla bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka telah sirna. Ahlul kitab yang lurus, in qaradu, telah habis sebelum nabi diutus menjadi rasul. Ketika nabi diusir dari Mekah, Warqah telah meninggal. Naam. Barakallahu fikum. Inilah keadaannya. Sebelum diutusnya rasul, mereka betul-betul dalam keadaan yang sesat. Tidak cukup itu, kata beliau, wa kanal Arab aidha, dan adalah orang Arab ketika itu, min aswa'in nasi wat'an, orang yang paling kacau peraturannya, kehidupannya, tatanan kehidupannya yang paling jelek. Bagaimana itu? Wa kanu mutafarriqina minan nahiyati siyasiyah, mereka orang yang bercerai-berai dari sisi perpolitikan. Politik yang dimaksud adalah persatuan. Persatuan tidak ada di antara mereka, sehingga mereka saling berperang satu dengan yang lainnya. Di kota Madinah, kaum Aus dan Khazraj, dua suku besar selalu berperang dan berperang di antara mereka. Hingga akhirnya datang Islam, Allah damaikan keduanya. Demikian pula di kota Mekah, sekitar sekian belas kabail, mereka terus berperang dan berperang, namun Allah damaikan dengan sebab adanya Islam. Lihatlah, mereka orang-orang yang tidak memiliki persatuan. Falaisa lahum qiyadatun tajma'uhum, mereka tidak memiliki suatu kesepakatan yang bisa menyatukan mereka. Wa innama yahkumuhal hukmul qabali, hukmul qabili, hanyalah yang menjadi hukum bagi mereka hukum suku. Ini aturan sukuku. Oh enggak, dan saya tidak. Akhirnya perang. Naam. Ini demikian. Wa kullu qabilatin laha ra'is, maka masing-masing suku, kabilah mereka memiliki seorang pemimpin. Wa laha kayan, mereka memiliki aturan juga. Wa kanu yatanaharuna fima bainahum, maka mereka saling membantai satu dengan yang lainnya. Peperangan hal yang wajar bagi mereka. Naam. Ini orang-orang Arab sebelum Islam. Naam. Barakallahu fikum. Yughayyiru ba'duhum ala ba'din, yughayyiru ba'duhum ala ba'din, kecemburuan yang besar sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kalau mereka bisa memiliki sesuatu yang lebih, kita rebut, dan seterusnya. Sehingga peperangan demi peperangan terus. Yastahillu ba'duhum dima'a ba'din wa amwalahum, sebagian mereka menghalalkan darah dan harta sebagian yang lainnya. Fi gharatin wa sarat wa qitalin wa salbin wa nahbin, pokoknya dalam bentuk kekacauan-kekacauan, perampokan, perampasan, peperangan, dan seterusnya. Tidak ada keamanan sama sekali. Adalah Bani Ghifar, orang Arab. Nah, Bani Ghifar dikenal mereka orang-orang yang senang menyamun. Tahu penyamun ya? Pokoknya ada kafilah dagang lewat, stop, seterusnya. Ini demikian. Dulu demikian, tidak mengenal yang namanya halal dan haram. Ini keadaan mereka sebelum Islam. Li'annahum, kenapa demikian? Kok bisa mereka saling berpecah? Kalau sudah ini dibunuh, kabilahnya sudah. Masih namanya, barakallahu fikum, apa istilahnya kalau masih kuna itu? Primitif, ya. Keprimitifan ada pada mereka, ya. Pokoknya disakiti kaumnya, pukul rata semuanya. Disakiti kaumnya, pukul rata semuanya. Tempat kami mati satu, harus dilironi satu. Sini siapa? Nah, demikian. Tidak melihat benar dan salah, barakallahu fikum. Mereka yatanaharuna fima bainahum, saling membunuh diantara mereka. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian? Li'annahum laisa lahum jama'ah tajma'uhum, karena mereka tidak memiliki jama'ah, persatuan yang bisa mengumpulkan mereka. Wala imamun yalummu sya'shuhum. Naam. Tidak ada imam pemimpin yang bisa mereka jadikan sebagai pegangan. Sehingga seorang yang mati di dalam hadis tidak mau berbaiat kepada pemimpin yang sah, dalam hal ini penguasa. Seorang yang memberontak kepada seorang penguasa muslim, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maknanya apakah kafir? Tidak. Yakni mereka mati tidak memiliki pemimpin yang ditaati. Siapa pemimpin yang sah? Yakni wulatul umur, para penguasa. Inilah baiat yang benar. Adapun baiat-baiat yang dilakukan oleh individual jamaah-jamaah tertentu dengan menyatakan ini imam kami, ini imam kami, maka inilah jahiliyah. Karena mereka tidak memiliki imam yang menyatukan mereka. Mereka hanya sepakat dalam satu hal, kita akan membenci orang-orang yang memusuhi jamaah kami. Sehingga kadangkala nampaknya mereka bersatu. Tahsabuhum jami'aw wa kulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu padahal mereka bercerai-berai. Nambarakallahu fikum. Lihatlah di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kanu minan nahyatil iqtisadiyah. Demikian pula dari sisi perekonomian, min afqaril umam, adalah orang Arab ketika itu umat yang paling fakir. Wa kanu yu'ishuna 'alar ra'i. Mereka kehidupannya hanyalah jadi penggembala. Menggembala unta, menggembala kambing. Tusibuhum sininal hadab jadab, yang kadangkala ditimpa dengan kering kerontang di masa yang panjang, tahun-tahun seterusnya. Maka bagaimana? Ketika demikian, ketika kering kerontang, enggak bisa ada makanan, fatatlufu amwaluhum wa yaftakiruna, sehingga akhirnya hilanglah harta-harta mereka karena kering. Ontanya enggak bisa makan, enggak ada yang dimakan, seterusnya akhirnya matilah harta-harta mereka dan mereka menjadi orang yang fakir, sangat-sangat fakir. Fakanu minan nahyatil halal wal haram, dari sisi halal dan haram, mereka orang-orang jahiliyah, la yumayyizuna bainal halal, mereka tidak membedakan antara yang halal dengan yang haram. Mereka tidak bisa membedakan yang halal dengan yang haram. Barakallahu fikum. Inilah keadaan mereka kaum jahiliyah, yang hidupnya hanyalah innama yatamasyauna alal awayid. Mereka hidup kalau memiliki atau mendapatkan komisi. Mendapatkan komisi, pokoknya yang penting menguntungkanlah. Enggak lihat halal haramnya, yang penting menguntungkan. Barakallahu fikum. Inilah keadaan mereka. Maka demikian pula keadaan mereka kaum jahiliyah. Barakallahu fikum. Ketika mereka, dari sisi yang lainnya, bahwasanya mereka kanu fiddin min aswail adyan, agama mereka agama yang paling jelek. Dari sisi mana, wa kanu ya'buduna alihatan muta'addidah. Mereka menyembah sesembahan-sembahan yang bermacam-macam. Ya'budunallah, mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bi'anwa'in minal ibadat, beribadah kepada Allah dengan beraneka ragam ibadah. Ini mereka, orang-orang jahiliyah. Walakin yusyrikuna ma'ahu, seperti mereka beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadah. Mereka beribadah kepada Allah ketika terjadi bencana, tidak ada yang mampu menghilangkan, mereka ikhlas karena Allah. Ketika terjadi, sudah lulus, sukses dan seterusnya, apa yang terjadi? Mereka kembali kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manat, kepada yang lainnya. Sampai-sampai sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, Ka'bah dikelilingi 360 sekian berhala. Yang ini adalah berhalanya suku Fulan, suku Alan dan seterusnya. Sehingga dikala mereka berperang di antara mereka, ketika menang mereka mengece, lana Uzza wa la Uzza lakum, kami kan punya Tuhan Uzza yang selain Allah. Kalau Allah mereka semua punya, namun Tuhan yang satunya Uzza, sesembahannya, yang tidak dimiliki yang lain, akhirnya buat ngece kepada yang kalah. Nah, ini barakallahu fikum. Mereka beribadah dengan kepada sesembahan yang bermacam-macam. Lakin yusyrikuna mahu ghairah minal ma'budatin kathirah. Mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya, sesembahan yang banyak. Minhum ya'budul asjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada asjar, pohon, wasyamsa, ada yang kepada matahari, wal qamar, bulan, wal malaikah, wal awliya'a, kepada para malaikat dan wali-wali, bahkan kepada orang-orang soleh, wal anbiya, dan juga kepada para nabi yang telah wafat. Fahum ya'buduna fi zamihim annahum yashfa'una lahum indallah. Mereka beribadah kepada tadi yang disebutkan dengan prasangka bahwasannya itu semua adalah orang-orang yang akan memberikan pertolongan pada mereka di sisi Allah. Fi qada'i hawaijihim, dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mereka melakukan demikian bukan karena mereka meyakini nabi ataupun orang soleh ataupun batu tersebut membawa manfaat, namun mereka meyakini Allah lah yang memberikan rizki, menghidupkan. Ini semua supaya mereka menyampaikan permohonan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong. Apa pernyataan mereka? Mana'buduhum, kami ini tidak menyembah kepada patung-patung, batu-batu, pohonan, para wali ataupun malaikat dan seterusnya, disebabkan karena kami meyakini mereka yang memberi rizki. Tidak. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami lakukan ini supaya mereka menyampaikan permintaan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lah inilah alasan orang-orang musyrikin yang disimpulkan oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah alasan orang yang berbuat syirik dari zaman dulu sampai akhir zaman, sawa'un bisawa'in, sama saja. Alasannya adalah imma tolabul kurbah, mencari dalam rangka supaya dekat dan cepat sampai, au tolabus syafa'ah, mencari syafa'at. Nah, apapun yang dilakukan berujung kepada ini. Ya, tapi kan ini pelantaran. Nah, inilah barakallahu fikum. Ya tawassatuna bihim indallah, yang supaya mereka menjadi perantara di antara mereka dengan Allah. Fi qada'i hawaijihim, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka hadhihi halatuhumud diniyah, inilah keadaan mereka dari sisi agama. Datang Islam menyerukan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak diibadai kecuali hanya Allah. Sehingga ketika sudah membudaya tadi seperti itu, beribadah kepada yang macam-macam sekedar sebagai pelantaran, ketika diseru supaya menyerahkan segala sesuatu dari ibadah langsung kepada Allah, apa jawaban mereka? Allah abadikan dalam surat Shad ayat yang kelima, ataj'alul alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja langsung kepada Allah? Sungguh ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Al-haq dari awal datang dirasa aneh. Nah, barakallahu fikum. Maka inilah keadaan mereka dari sisi agama. Wa halatuhum siyasiyah, dan keadaan mereka dari sisi persatuan. Wa halatuhumul iktisadiyah, dan keadaan mereka dari sisi perekonomian, di mana mereka orang yang paling fakir. Wa halatuhumul usriyah, dan keadaan mereka dari sisi kerumah tanggaan, mendolimi kaum wanita dan anak-anak yang masih kecil. Nah, wa kanal alam yaghuttu fi dhulamid damis, maka alam ketika itu tertutup dalam kegelapan yang sangat gelap gulita. Inilah keadaan jahiliyah. Sehingga yang namanya kebodohan dianggap oleh para ulama adalah adzulm, kegelapan. Orang yang bodoh berjalan di muka bumi ini bagaikan dia berjalan di atas kegelapan. walaupun terang benderang dia tidak tahu jalan, itulah orang yang bodoh. Bagaikan orang yang buta, karena itulah kebodohan tentang agama namanya buta. Adapun orang yang mengetahui ilmu agama, maka mereka adalah orang yang mendapatkan cahaya, sehingga berjalan dengan bisa melihat jalan yang benar, jalan yang terang, hingga akhirnya mereka selamat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah, yang ternyata mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata-nyata, bukan kesesatan yang tidak nyata, namun nyata-nyata. Dan demikian pula kalau kita melihat keberadaan sekarang, orang-orang yang tidak mengenal sunnah, apa yang menjadi patokan bagi mereka? Yatamasyauna alal awayid. Mereka berjalan yang penting mendapatkan keuntungan, komisi. Iya apa tidak? Saya mau bersatu dengan engkau, apa yang bisa saya dapatkan? Kita musuhi al-haq. Oh, untungnya lah, lihatlah. Ketika yang dimusuhi jatuh, sudah saling menerkam di antara mereka. Adapun ahlus sunnah tidak demikian. Walaupun jauh di ujung dunia sana, mereka tetap mencintai, karena sunnah yang menjadikan mereka tumbuh cinta. Sehingga jangan heran kalau di antara mereka kaum hizbiyin, dalam akhir cerita mereka saling menerkam satu dengan yang lainnya, karena mereka tidak membangun agama mereka di atas al-haq. Berbeda dengan ahlus sunnah, dari awal sampai akhirnya mereka berusaha membangun ukhuwah mereka di atas kecintaan karena Allah dan di atas koridor al-haq, yang mudah-mudahan persahabatan ukhuwah yang mereka bina ini bukan sekedar di dunia, bahkan di akhirat. Nah, kalau mereka di dunia saja sudah tercabik-cabik. Nah, ini barakallahu fikum. Kenapa? Karena inilah keberadaannya. Rumusannya kata Syekh, ya tamasyauna alal ayaid. Mereka berjalan di atas keuntungan, komisi dan seterusnya, ya. Nah, ini maka jangan sekali-kali antum ketika ingin ta'awun, apa yang saya dapatkan dari dakwah? Lah. Namun barakallahu fikum, kita ta'awun kepada dakwah dalam rangka untuk menolong diri kita supaya terus bisa istiqomah di atas al-haq. Nah, barakallahu fikum. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh beliau dalam fakrah ini. Maka beliau akan masuk keadaan manusia setelah diutusnya Rasul. Namun mengingat waktu yang tidak memungkinkan, kita insya Allah menundanya dalam pertemuan di waktu yang akan datang. 6 atau sedikit, mudah-mudahan cukup 5 menit. Ba'atsatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana setelah diutusnya Rasul? Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan. Summa innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan ilal alamin, sebagai utusan yang diutus kepada segenap alam ini. Yada'uhum ilallahi wahdah, menyeru manusia kembali kepada Allah satu-satunya, menghilangkan peribadan kepada selain Allah. Wa anzala alaihi al-Qur'an, menurunkan atasnya Al-Qur'an. Anzala alaihi sunnah, menurunkan atas beliau as-sunnah sebagai tempat pemersatu di antara mereka. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada Rabbmu dari Rabbmu. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, Al-Qur'an dan sunnah. Inilah pemersatu. Sehingga kalau antum ditanya apa bedanya ahlus sunnah dengan hizbi, ahlus sunnah menjadikan ikatan loyalitasnya, condongnya tinjauan Al-Qur'an dan sunnah. Semua yang menyita Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau hizbi tidak. Oh, itu menyimpang-menyimpang. Iya, tapi kan disatukan. Memusuhi sunnah, sudah mereka. Nah, dirangkul. Kalau sudah ayat tadi diraih, keuntungannya diraih, sudah saling menyikat di antara mereka. Barakallahu fikum. Lah inilah. Maka anzal alaih sunnah faqama yadu ilallahi wahidan fi alam mutalatim. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia sendirian. Tidak peduli, tidak ada yang membantu, Allah yang akan menolong. Nah, walaupun dalam keadaan alam ini adalah dalam kegelapan. Tadarraja fid da'wah, beliau bertahap di dalam berdakwah. Mengajarkan manusia ilmu agama terus menerus. Wa kana yuslimu minan nasil afrad, adalah satu persatu dari kalangan manusia mau masuk Islam. Demikian pula da'i-da'i sunnah menyeru satu-satu-satu. Berbeda dengan hizbiyin yang selalu menyerukan kita harus memulai dari sistem makro. Apa artinya mikro? Ya, bahasa mereka. Harus dari parlemennya dulu. Harus dari pemerintahannya dulu. Apa artinya individu-individu? Ya. Tidak, Rasul memulai, ya walaupun satu-satu, lihatlah. Maslaknya jelas dari awal sampai akhir. Barakallahu fikum. Maka di sini kata beliau, wa kana yuslimu minan nasi afradun hatta takuna haulahu jama'atun qalilah, sampai akhirnya satu persatu terkumpul beberapa orang yang jumlah sedikit. Lihatlah, sumazadu kemudian bertambah demi hari sumazadu bertambah, lakinnahum yulaquna minal musyrikina fi Makkah asadal ittihad. Nah, akan tapi mereka yang sedikit ini bertambah dan terus mendapatkan dari orang-orang musyrikin tekanan-tekanan yang keras. Lihatlah kisah para sahabat zaman dahulu. Lakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladzina ma'ahu sabaru ala adal kuffar wa tahammalu. Akan tetapi nabi dan orang-orang muslimin yang bersama beliau bersabar atas gangguan orang-orang kafir dan mereka menahan diri mereka. Wa kanu yatazayaduna wa yazidu dhaqat, dan ternyata orang-orang musyrik melihat semakin kokohnya para sahabat nabi, bukan berhenti, terus tambah menekan. 6. Wa yaziduna an yasuddu an sabilillah, hingga akhirnya mereka menghalangi orang-orang yang mau belajar agama Allah. Lah inilah keadaan mereka. Namun ternyata Allah, wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun. Allah tetap menginginkan untuk disempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah keadaan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akan datang kisah tentang hijrahnya Rasul dan para sahabat. 6. Dalam rangka untuk menolong agama ini. Dan bagaimana kisahnya akan kita ikuti dalam pertemuan yang akan datang karena sudah masuk waktu asar. 48 ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah, ada kekeliruan dari diri kami pribadi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.